jajang, jajang, jajang, jajang, jajang, jajang, jangan jajang. Jajang, jajang, jajang, jajang, jajang, jajang, jangan jajang. Kamu, kamu yang hobinya jajang, awas jangan sampai ketagihan. Jajang baiknya tak dilakukan, bisa-bisa merusak kesehatan. Ah, ah, jajang, jajang. Jajan, jajan, jangan jajan.